Solawatan ayu pangajian pangajian ayu hendarusan ayu ritu iritan betul-betul Gus Asmi Gantang betul-betul Hafid Ahkam Gege Hafid Ahkam Gege Gus Hafid Temanis jawab yang jujur matumbu imut matumbu imut Jiji sepon araji hakaka sepon araka. Saya minta lebih kompak, lebih semangat, mulai dari samping kanan sampai samping kiri, mulai dari depan sampai belakang. Bong bong bong jebong sambong iya ece yang ria bur bur bur cetak kabur na na na na ce fitnah re re cere cere ha ken ken ken ce ken ken ken hel hel hel ce hel bahen ha pen pen pen ce pen open a ter ter ter ce ter le ter ha tel tel tel ce tel ke tel ku ku ku ce saling pon araji Miss.